Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dolal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, para kiai, para alim, para masyayikh, habaib, para sepuh bini sepuh, al-akhos Gus Ahsin ingkang estu kula takzimi, para pejabat ingkang kersa rawuh dalah bapak lurah, bapak camat, dukuh RT RW, polisi tentara. Kula sering ditangleti kali masyarakat. RT kali bupati niku kira-kira mlebu surgane dhisik RT napa bupati? RT. RT napa bupati? RT. Soale ora ana RT dicekel KPK, ana bupati dicekel KPK. Nggih. Contone Tulungagung. Pilihan bupati nganggo duit, pilihan RT ora nganggo duit. Bupati diundang ngaji rung mesti mangkat, RT ra diundang mangkat. Mila jenenge RT. Napa niku RT rekoso terus. Sedaya panitia, adik-adik hadroh, sahabat-sahabat Ansor dan Banser dan kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah pengaosan dalam rangka Muharraman serta santunan anak yatim ingkang mapan wonten dasmu minggiro raketok. Pondok Pesantren Muratil Quran Tulungagung rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, Bapak Ibu wonten dalu menika kula panjenengan saged sesarengan makempal nyawiji wonten panggonan ingkang sae, acara ingkang sae, sing rawuh tiang-tiang sae, insyaallah mangke hasile hasil ingkang sae. Kuncine niku sederhana. Wong apik niku senengane ngumpul kalih wong apik, wong elek niku senengane ngumpul kalih wong elek. Ana wong elek ngumpul kalih wong apik biasane mboten betah. Kula duwe santri jamaah dolanane teng dunia malam, awake tatoan kebak, tiris kupinge niki ditindik, tindikane macem-macem. Cilik-cilike niku baut, gedhe titik pelek, gedhe meneh niku ban den. Rambutnya dicet abang kuning ijo. Niku menawi tindak nggon pengajian ketemu kados tiyang panjenengan niki mesti nyuwun sewu. Bocahe niki ora nyaman, jenengan sing ditekani nggih mboten nyaman. Soale napa? Wong elek ora mungkin ketemu karo wong apik. Wong apik keng mara teng panggonane wong elek niku nggih jarang. Mila jarang kok wong pondok pesantren dolane ning kriyan niku jarang. Jarang. Soale nyuwun sewu sing gelem dolan ning kriyan niku biasane wong elek. Kriyan niku panggonan napa to Gus? Kula ya ora dong. Ketoke dolanan begenggek ketoke. Lah. Mila dalu menika nyuwun sewu, kula panjenengan saged makempal nyawiji sedanten merga sampun pikantuk izin lan pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ana kalane kiai niku sampun dijadwal ra iso mangkat niku ana kalane. Kula niku biasa nyuwun sewu. Pengajian sampun terjadwal, tanggal sudah dicoret, jam sudah ditentukan. Tapi titi wancine ngaji ra iso budal. Dua minggu yang lalu kula ngaji teng Kebumen. Teng Magelang nama Kebumen kula lali. Jadwal sudah dijadwalkan, tanggal sudah dicoret, hari sudah ditentukan. Wancine mangkat mboten sida. Soale napa di jam yang sama kula dipanggil kalih ketua umum PBNU. Akhire napa ora sida ngaji. Mila kula mangkat mriki mergo izine Allah, jenengan ketemu kula mergo izine Allah. Sing cetha jenengan kersa manggon budhal teng panggonan apik, kula dongake sing rawuh niki kabeh tiyang ingkang apik. Sae napa awon? Awon napa sae? Kaya budhalan jenazah. Bapak Ibu, kathah wong niku nyuwun sewu, yen dereng dikersake kalih Allah ya ora iso mangkat. Padha-padha oleh undangane, sing siji mangkat, sing siji mboten mangkat. Soale napa? Sing siji iso mangkat mergo nderek aturane Allah, sing siji mboten kersa mangkat mergo ora ngerti aturane Allah. Wong nyuwun sewu, kathah kok tanggane jenengan niku diundang ngaji perkarane apik tapi ra gelem mangkat malah nonton TV. Padha karo teng kebun binatang nika nyuwun sewu. Teng kebun binatang Surabaya niku ana kewan namine munyuk. Munyuk niku yang disuguh pisang karo duit kira-kira milih pundi? Pisang. Padahal luwih bernilai duit napa pisang? Duit. Ning munyuk milih pisang. Kenapa munyuk milih pisang? Soale munyuk orang ngerti bilih duit iso nggih tuku pisang. Saniki contohnya kula ganti. Nonton TV kali ngaji niku pahalane kathah pundi? Kata ngaji, ning oke-oke awake dhewe niki milih nonton TV. Yen milih nonton TV niku nyuwun sewu berarti milih duit napa pisang? Pisang. Sing milih pisang wau jenenge munyo. Mila kok ana tiyang mriki wong Tulungagung diundang mangkat ngaji kok malah nonton TV berarti kelase kaya. Kira-kira ngoten niku. Maka nyuwun sewu, pertemuan ini semuanya atas izin Allah. Karena apa? Tidak ada daya dan kuasa manusia. Kula sering matur, menungso niku sandangane ora iso, Allah niku sandangane iso apa-apa, apa-apa iso. Menungso niku ra kuoso, Allah niku maha kuoso. Mila rumuse napa pengen jenengan bahagia? Sing ora iso kudu gandulan karo sing iso. Lan jenengan ajeng tindak rumah makan ran duwe duit niku kudune gandulan karo sing duwe duit. Menungsa niku ra iso apa-apa. Mila nyuwun sewu wonten kitab Hikam menika Ibnu Athaillah asakan dari dawuh. Ma tawaqofa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti satu permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah satu permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada kemampuanmu. Jadi nyuwun sewu, apa-apa lah mau sandarke marang pangeranmu enteng. Tapi lah jenengan percaya karo kemampuan jenengan, seringan apapun perkara itu menjadi berat. Awake dhewe niki iso, mergo digawe iso kale Kang Maha iso. Sinten? Allah. Kita itu mampu bukan karena kita mampu, tapi karena dimampukan oleh Dia yang Maha Mampu. Sinten Allah. Jenengan niku iso turu ora kok mergo pinter turu, ning digawe iso turu karo sing gawe turu. Sinten Allah. Nyatane napa Gus? Kathah wong mapan turu, ning dhuwur amben kasure kandel, selimute anget, bantale dhuwur, maca donga, bismikallahumma ahya wa bismika amut, tapi matane ra merem. Merem. Tapi heran kula tiyang Tulungagung ning dhuwur amben maca donga turu ra turu-turu, tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane turu. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu iki. Mila kula takoni, Gus, obat tidur yang paling mustajab nopo? Gampang, khotbah Jumat. Ketoke khusuk bono produksi air aqua ces ngiler. Mila nyuwun sewu, kok jenengan kelawan pengajian niki iso turu mang bablase rapopo. Barangkali Gus Miftah niki obat turu. Mung kula ngelingke dumateng panjenengan, Imam Al-Ghazali dawuh, "An-naumu akhul maut." Turu kuwi kancane mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu berarti jenengan pengen cepet-cepet mati. Rapa apa oleh turu, awakmu tak kandhani. Sak ganteng-gantenge wong ngantuk ketok elek. Lah wong gantenge ngantuk ketok elek, apa meneh wong merongos ngantuk. Iki sing nek kalau urgent bajune rupane ungu. Kamangka ungu ki warna janda. Ketok esuk bojone rondo cah iki. Bu, Lah kula nerangke teng santri kula teng pondok niku nyuwun sewu. Kula sering matur ngeten. Le, napa bah? Awakmu kuwi iso nguyuh ora mergo pinter nguyuh. Tapi mergo digawe iso nguyuh karo sing gawe uyuh. Nyatane kata wong kebelet nguyuh tapi didengke ra metu-metu. Kula nate nderekke mantan anake mantan Kapolres Tulungagung. Kapolres napa kasat kula lali. Dadi Kapolres teng Sleman, namine Bang Farid, Farid Zulkarnain. Saniki dadi Dirsabhara teng Polda DIY. Riyen tugase teng mriki. Anake niku badhe tindak umroh, salah satu persyaratannya harus suntik meningitis, kartu kuning. Lah, suntik meningitis wong wedok niku syaratnya napa? Kudu tes urin. Uyuhe dites. Bocah niki kula kenguyuh 30 menit ning kamar mandi ora metu-metu. Kula takoni, ngopo kowe ora metu-metu? Nyuwun sewu, Gus, uyuhe mboten metu. Lah kula kandha, goblok nguyuhe ra iso. Gantian kula kebelet, akhirnya kula mlebu toilet. Apa yang terjadi? Gantian kula ra iso nguyuh. Tak dendengke ra metu-metu. Kula jengkel, tak obat abetke yo ra metu. Akhirnya kula jengkel, tak selentik indase yo ra metu. Soalnya apa? Allah dere ngersake kula iso nguyuh. Mila mergo nguyuh ki nikmat le, ning fikih kuwi dibahas supaya lak nguyuh ki hati-hati nganggo etika, nganggo adab, nganggo sopan santun. Soalnya apa? Nguyuh kuwi nikmat. Mila awakmu lak nguyuh aja ngadeg, kuwi adab etika. Kuwi wong wedok rungokno. Wong lanang niku nguyuh ngadeg ora pantes apa meneh wong wedok. Suarane sing ra nguwati. Wong wedok ngadeg. Yes. Kabeh awake dhewe niki iso mergo digawe iso kali Allah. Ora iso awakmu gaya. Aku ki sugih. Kowe ngapa sugih? Cah kerja. Niki wong kurang ajar niki. Ngapa kowe sugih? Cah kerja. Tapi sak wangsule, ngapa kowe kere? Takdir cangkemmu. Sugih ngomongnya cah kerja mbahasan kere takdir. Niku nyuwun sewu, wong durung paham. Durung paham napa sing dingendikake kali Ibnu Athaillah. Awake dhewe iso karena bersandar semuanya kepada Allah Ta'ala. Maka nyuwun sewu, jenengan kula critani. Wong niku lak wis sumendene marang Allah niku rasane nikmat. Bapak Ibu, jenengan pirsani. Napa kula nyekel tongkat? Orang kok kula lara mboten? Stroke matamu, stroke niku lho. Gantenge kaya ngene kok stroke iki lak ora ngajar to. Bocah-bocah iki cangkeme atos. Gus Miftah nganggo tongkat stroke. Awakmu ngerti stroke iki penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Niku stroke. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah wong stroke niku guyune namung ngiwa ora ana sing nengen. Arep mau contoh ke Kang? Kula niku nganggo tongkat jalin. Kula ngantuk senderan kali tongkat niki rasane nyaman. Padahal namung tongkat barang mati. Kula niku napa to nganggo tongkat niki? Niki warisane almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal Dalang Kondang. Kebetulan niku santri kula. Sebulan sak derenge sedo niku kula diwenehi jalin niki pas kula ngaji kali Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan teng Tegal. Niki kula nggo karep kula saben pengajian ora kok mergo kula lara. Men sing menehi tongkat niki oleh pahala saben kula ngaji. Kula diwenehi tongkat niki kali akik sing kula nggo niki. Lah niki aja didelok. Kok ndak pengin. Wis dicopot wae ndak tadi fitnah. Muga-muga keri matamu, keri. Wong kene aneh nyopot akik muga-muga keri. Dinggo meneh wae. Tongkat sing barang mati damel sandaran niki rasane nyaman. Napa meneh Allah yang bisa segala-galanya kita jadikan tempat bersandar. Ma tawaqqafa matlabun, tidak akan pernah terhenti. Enteng mungguwe Allah. Sesuatu yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Allah, tidak mustahil bagi Allah. Yang impossible bagi manusia possible bagi Allah. Allah niku napa-napa iso. Mila awake dhewe ngrumangsani ra iso apa-apa, kudu pasrah karo sing iso apa apa ngono lho Lik, awakmu ngerti cara menungso niku susah, Allah enteng. Allah niku iso ndadekke wong kere langsung sugih, contone sinten? Sak labah sugih. Allah saged wong sugih langsung kere, contone sinten? Korun. Allah saged ndadekke wong biasa dadi raja, contone Daud. Allah saged ngembleke raja yang terhormat jadi orang yang terhina, Fir'aun. Padahal Fir'aun niku kurang nopo. Fir'aun niku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun niku nyuwun sewu, wong sing ora tau susah, seneng terus, ora tau duwe utang, duwe-duwe terus. Fir'aun niku nyuwun sewu, sliliten emang mboten nate. Fir'aun niku nate sliliten ngamuk. Malaikat Allah ngutus malaikat, kapure dandani untune Fir'aun. Malaikat takon, "Gusti, ngopo kok dadak dandani untune Fir'aun? Dandanono. Mosok ngaku Gusti Allah kok sliliten." Niku Fir'aun. Jadi Fir'aun niku nyuwun sewu, seneng terus ora tau susah. Mila kok ana wong tulung agung kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, lumrah. Tapi kok ana wong tulung agung seneng terus ora tau susah, kula malah curiga, jangan-jangan putune Fir'aun. Ah Fir'aun niku ampuh ya, Kak. Fir'aun niku kudanan sing pilek ora irunge tapi udane. Fir'aun niku mangan sambel sing mules, sambele mboten wetenge. Sami kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik, sing loro tiang listrike. Setia Novanto? Ndak sing mentol sing loro bakpone. Niku Fir'aun. Mila nyuwun sewu. Kalau kemudian Allah berkehendak, raja di raja hina. Dan bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, urung tahu rabi, urung tahu dicekel karo wong lanang iso meteng. Sinten Maryam. Tanpa punya suami hamil. Ning kula pesen kali ibu-ibu Tulungagung, anakmu aja melu-melu Maryam. Kok malah matur karo Gus Asin, "Gus, anak kula meteng kaya Maryam." Nyuwun sewu niku ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Hati-hati, Bu. Bu. Bu. Wong wedok niku jenisnya ana telu. Nomor siji ran duwe anak ran duwe bojo jenenge Nona. Nomor loro duwe anak duwe bojo jenenge Nyonya. Sing paling repot nomor telu. Duwe ran duwe anak ran duwe bojo jenenge Nona, duwe anak duwe bojo jenenge Nyonya. Duwe anak ran duwe bojo jenenge Nyah Nyoh. Hati-hati. Wong wedok tak kandhani. Wong lanang niku codot. Mila tamu ning Doli, tamu ning Krian, tamu ning Sarkem, ning Sunan Kuning, teng Bandungan Ambarawa niku rata-rata lanang. Ora ana wong wedok mara ning Doli niku ora ana. Soale napa? Sing codot niku wong lanang. Biasane bajune ungu biasane. Semuanya tawakofa matlabun anta tolibu birobika, semuanya sandarannya cuman Allah, enteng. Maka nyuwun sewu jenengan dalu menika sing duwe masalah ekonomi, enteng li, pasrah karo Allah. Apa mung bondoe mok bingungke. Pak nyuwun sewu, gawean kula niku lak numpak pesawat to. Seminggu ping pindho ping telu ngalor ngidul ngetan ngulon pesawat to. Kula mikire ngeten. Mikire ngeten. Wong numpak pesawat urung kenal karo pilote, ora kenal karo pramugarine. Begitu munggah pesawat rasane ayem. Pramugarine ngomong napa jenengan manut? Cuaca buruk silakan duduk, duduk. Gunakan sabuk pengaman, ceklik dinggo. Turunkan sandaran kursi, manut. Jendela dibuka, manut. Apa meneh pramugarine SDSB, semok depan, semok belakang. Manut. Padahal napa dereng kenal kali pilote, dereng kenal kali pramugari ini ayem. Lah ngapa awake dhewe niki urip teng alam donya kenal karo sing duwe donya tapi ra iso ayem. Berarti awake dhewe luwih percaya karo pilot tinimbang percaya karo Gusti Allah. Iki lho. kowe ra duwe bojo enteng. Iki lak rupa-rupa PHP. Apa kuwi PHP? Perjaka hampir punah. Sing jomblo-jomblo tak dongake. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insyaallah. Jadi lara rabi minimal modar wile. Wis tak dongake bojomu lancar. Amin. Sing bajune ungu muga-muga mulih langsung rabi. Amin. Rondo anak 15. Umurmu pira tali? 20 juk 6. Nek kok rupamu tuwa banget. Dadi nyuwun sewu, tak critani. Surabaya saking mriki pinten jam? 4 jam. Kula gada jamaah teng Surabaya. Umure 35 tahun dereng rabi. Niki berarti bid'ah. Soale Kanjeng Nabi umure 20 tahun rabi, kok di atas 25 tahun urung rabi berarti bid'ah. Rungokno kuwi. Di atas 25 tahun urung rabi berarti bid'ah. Ketua Ansori. Napa ketua Ansori durung rabi? Soale ketua Ansori kaya wit gedang. Napa niku wit gedang duwe jantung tapi ora duwe ati? Iya. Masuk Pak Eko. Bocah niki umure 35 tahun. Urung rabi. Ibune niku pun muni-muni. Bocah niki urung rabi ora kok mergo ora gelem rabi, soale ora ana wong wedok sing gelem dirabi. Soale napa? Modale ora duwe, modele ora mlebu. Wong rabi niku lak serate loro, modale ana, modele mlebu. Mbokne muni-muni. Le ndang rabi. Mbokmu ki pengen ndang gendong putu. Ndang rabi yo. Eman-eman nggonmu sunat. Ora ana bedane kaya kran mung nggih nguyuh tok. Akhire napa? Stres. Telepon kula. Kene mangkat ning Yogja. Begitu teng Yogja kula kebukake kitab hikam niki wau. Nak arih nafsaka minat tadbir. Awakmu ki rasa kakean ngatur. Urip ki wis ana sing ngatur, menungso urip sak madya nderek taturan. Awakmu rasa ngatur. Kalau kamu memang yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di depan pacarmu. Wah. Santai. Pripun bah? Mata waqafa matlabun anta talibu birabbika. Ibnu Athaillah dawuh, tidak akan pernah terhenti satu permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Wes percaya. Senderan karo Gusti Allah. Carane pripun? Apel. Sing mau apeli sapa? Allah. Akhirnya leres. Kundur teng Surabaya saben bengi mangkat ning masjid. Kula wene amalan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir, wala hola wala quwata illa billahil aliyil adzim. Saben bengi mangkat ning masjid. Kuwi ketua Ansor rungokno. Rungokno. Lah saiki jarene lara padha karo Kanjeng Nabi bid'ah. Berarti wis 20 tahun di atas 25 tahun rang rabi kuwi bid'ah dolalah. Dolalah. Nggih. Wong hadise lah fa illam yastati fa alaihi bisaum. Ngono ngono kudune poso. Lah ketua Ansor ora. Fa illam yastati fa alaihi bisabun. Ngono malah. Kalau dari si kelingan si Iran teng Semarang, uripe ayem, rumongso aman, dununge rasa tondoyen iman. Terus ane biye, terus ane biye. Kudune sabar narimo, najan pas-pasan. Randuwe bojo iso sabunan ya Ansor, Ansor. Kula wani rada ndelogok soale Gus Ahsin wae ngomong dipolke mawon gase Gus. Soale isuk wae kula ngaji teng Menara Al-Fatah cangkem kula kecut. Saya ngaji wong tua bingung. Arep ngegas wedi di Senin. Mumpung ketemu cah nom-nom digas mawon nggih. Kula niku lak Pak Said lak takon kula. Gus, sing mau open iki jamaah napa mawon? Kabeh Pak Kiai. Kabeh pripun? Kok Gus Miftah itu identik hanya dengan anak dunia malam, dengan kafe anak prostitusi. Kula niku teng pondok duwe rutinan pengajian mujahadah di Kulul Hafilin malam Ahad Paing. Sing teko niku minimal wong 7000. Wong 10000, wong tua-tua kabeh. Jamaah kula ning njaba nyuwun sewu, jadwal kula ngaji sebulan niku ping 90. Jadwal ngaji teng kafe niku namung ping 15. Jadi jadwal ngaji kula teng njaba niku luwih akeh daripada teng kafe. Tapi seolah-olah Gus Miftah itu identik dengan pengajian di dunia malam, di dunia prostitusi. Malah ana kiai sing kandha kula, ngajine Gus Miftah teng dunia malam niku nyenengke. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Saya ngaji wayu-wayu, beda ning kene tuwa-tuwa. Wis tuwek, irunge pesek. Tungkae slonjorke. Alah. Apa orang rumangsani tungkae meletek-meletek. Tungkae meletek undangane mamah. Alah-alah. Mamah kok tungkae meletek, Bu. Mamah tindak pundi? Tandur. Halah mamah tandur. Jijiki. Akhire napa bocah niki saben bengi mangkat ning masjid? Mangkat le. Aja mara ngene mara tuamu. Mangkat ning Gusti Allahmu. Jodohmu ki diatur karo Gusti Allahmu. Akhire napa, Bu? Leres. Ben bengi mangkat ning masjid. Ya Allah. Kula niku pengen rabi mergo sunah Rasulmu, mergo nderek dawuh ibu kula. Menggampang ke jodoh kula. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Mas. Oh enak. Maksa, makanya dongeng nganggo peninjauan kembali. Sesuai mangkat meneh. Ya Allah, kula pengen rabi kali cewek sing model macan tutul. Manis cantik jalannya mentul-mentul. Menawi mboten wonten cukup ingkang STNK ya Allah napa niku setengah tuwa ning kenceng. Iya. Sesuk mangkat meneh. Ya Allah, kula pengen rabi kalih anake nika. Yen anake mboten purun, mbokne yo ora apa-apa ya Allah. Sampai malam terakhir, malam ketujuh sesuai dawuh kula, mangkat ning masjid meneh. Ya Allah, kula pengen rabi kalih sinten kemawon, kula manut sing penting wedok. Jajal. Entek-entekan to dongone. Sing penting wedok. Isuk sing penting bolong cangkemmu, penting bolong. Sing penting bolong iki lho. Malah kenal pot barang mau ajar kok. Tolong banser mulih ketuaan sore dijagani. Kalau ana kenal pot mateng ya berarti ketuaan sore. Napa, Bu? Kondur. Bar subuhan kunute mantep, bar salat wiritane mantep. Akhire napa? Mulih ning tengah dalan niku lho ndelalah sikile dicokot ula. Ndelalah ula sing nyokot niku ula wedok. Ah bocah niki lak misuh, dancuk, dancuk. Aku ki njaluk bojo wedok malah diwenehi ula wedok. Dicokot ula pingsan. Dia menganggap ini jelek. Sifatnya menungso lak niku wasa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Akhire digawa ning rumah sakit. Disinilah kemudian cerita itu bermula. Begitu mlebu rumah sakit ketemu perawat wedok. Delalah gadis urung rabi rung ana sing duwe. Berhari-hari di rumah sakit jatuh cinta. Pasiene seneng karo perawate, perawate seneng karo pasiene. Waiting tresno jalaran saka kok ora kulino ora waiting tresno jalaran saka ra ana liyane. Anane ya mung kuwi, Bro. Akhire napa? Sing lanang arep ngomong sing wedok ora wani rumangsa modale ra ana modele ra mlebu. Sing wedok ngomong sing lanang ya ora wani, mosok wong wedok ngomong dhisik. Sampai hari terakhir di rumah sakit krungu lagu. Delalah lagune niku lagune Ida Layla. Lah wong tua-tua ngerti Ida Layla, sen nom-nom iki ora ngerti. Kowe ngerti Ida Layla? Orang ngerti, ngertimu paling NDX. Ngertimu Via Valen. Ngertimu Nela Karisma. Jihan Audi, Tasha Rosmala. Wow. Ngerti aku. Apal Kiai Kafe kok padahal. Lah sing tua-tua ora ngerti lagune. NDX ora ngerti. Umpamane kelingan mantan, ora ngerti deh. Kimcil kepolen. Wah. Aku ngerti niku. Apal. Lah lagune cah nom niku wong tua ora ngerti, lagune wong tua cah nom ora ngerti. Lagune cah nom niku sakniki macam-macam, Bu. Lagune NDX sing nyanyike Villa Valen, judule nopo? Kelingan mantan. Dek, kowe mbiyen janji karo aku. Nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes elukku mili deres ning pipi. Diselawatke le. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Apa selawat ngono kuwi oleh? Oleh, bebas. Maca selawat niku padha karo wong ngombe obat. Ana kalane ngombe obat niku nganggo banyu, ana kalane nganggo kopi, ana kalane nganggo jahe, ana kalane nganggo banyu putih. Obate dilebokke, kopine diombe. Lah wong maca selawat nggih ngoten. Ana kalane wong ngombe obat niku nganggo sego, nganggo gedang. Wong maca selawat ngoten, ana kalane nganggo lagu jazz, ana kalane nganggo lagu dangdut, ora apa-apa. Wis sing gaul titik. Senajan rupamu katrok ora apa-apa. Ayo selawatan. Ditinggal rabi. Ayo. Bisa ora? Bisa ora? Atiku rasane lara. Ora nyambung, Bro. Malah klunting. Wis, mas-mase selawatane wae. Sing mau kayak nada engko pas selawate wae. Si Iri ra usah. Kowe rasa terlalu semangat. Amplopanmu ra jelas, santai bae. Ae kula dalu niki didhawuhi kali Gus Asin nyenengke jamaah Gus Asin. Yo. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qurane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake, wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene kendang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi li kulli haulim minal ahwali muhtahimin. Angsal napa mboten? Oleh ora apa-apa. Ning lak lagune cah-cah iki aku ngerti. Apa judule? Kimcil kepolen. Pancen kowe pabu

tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso, tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah jujukane ing mlebu kuwa, kuwane ora ana lawangi, ra ana lawangi, turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa geloso, turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa geloso. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin. Sing wau ora gelem melu nyumbang ning cah yatim, awas. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Ketua Ansor. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Supaya anak bojone gelem dongake, cah cilik-cilik tak dongake. Ngarep dhewe rupane kaya kipli. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wos gede dadi kiai, dadi kiai. Kok yo ora diamin gitu ya Allah. Ah, telat malaikate minggat, bro, bro. Sewen. Pengen mboten anake dadi kiai? Muga-muga minimal kaya Gus Ahsin kabeh. Amin. Apal Quran kabeh. Amin. Ulangi. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wos gede dadi ki urang. Paget aku. Mau telat, saiki kesusu. Kaget aku. Lah wong enak-enak. Amin. Please dear. Lah cangkeme Gus Mita wis kiai. Amin. Dulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Aja ke susu ya. Aja telat ya. Prok prok prok jadi apa? Malah kaya Pak Tarno. Dulangi, dulangi sing kompak. Eh Kibli, rungokke. Sumpah kaget aku. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wos gede dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo nderek muratilil Quran. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ajeng kula terangke babagan suronan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau pesan niki tanggal 30 nggo bengi lek ana wong dodok lawang ampun dibuka, jangan-jangan pasukan Cakrabirawa PKI. Bu. Bu. Dilit mawon, niki mun jam setengah kalih. Lah teng mriki biasanya ngaji sampai jam pinten to? Jam 1. Allah Allah Allah, infak sewu cerewet. Jam 1. Pon, jam 11 rampung. Niki jam 11 kurang 15 menit. Soalnya waktunya bagi-bagi. Kula niku apa rumangsane penak dadi Gus Miftah ora penak. Lak kabeh ra disyukuri niku abot. Kula niku saben metu saka omah seminggu nembe mulih. Mila senajan to bojo kula ayu, kula jarang kelon. Loh tenan, aku padha karo ketua ansor, jarang kelon. Milo, sementing cair matamu. Sing penting cair iki apane? Sesuk lak ketua ansore Rabi tak nyanyike yo, ndi mau ketua ansoremu? Oh, ning jeding. Wis raku adek ngene. Sesuk tak nyanyike, manten anyar to. Kembang-kembang kantil, manten anyar diring bedil. Ono celeret tiba njundil, aku kaget cekelan kene. Mbok ira. Kae manten anyare kae. Maksudnya aku kaget cekelan sotel ora pantes. Ya semoga-moga ketuaan sore panjang umur. Amin. Jadi wong sak donya mati ketuaan sore urip dhewe. Amin. Kula niku mangkat wingi teng Jombang ngaji kali Mas Sopik. Yo sakniki teng Tulungagung tanggal 1 loro teng Ponorogo ngaji ping 4, 3 4 teng Magetan, tanggal 5 ning Kudus Sragen. Tanggal 6 7 teng Banyuwangi, tanggal 8 balik Ponorogo, tanggal 9 nganti tanggal 11 teng Lampung, tanggal 12 maji meneh teng Ponorogo, mulih tanggal 13 pas Mujadah milad di Gulukovilin teng pondok. Jadi lah kula niku jarang ketemu bojo. Begitu kula ketemu, kula langsung bengok, "Bunda, jamak takhir." Oh, nah. Jamak takhir tanpa kosor. Maneman, Bro. Kowe rong dong cah bayi, apa meneh sing ngungu ki ra dong. Kaya anak kula takon, "Abah, saya mau tanya, apa Nak? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Anak umur 5 tahun. Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Mboten kula jawab toh. Anak kula ngenyek, kiai kok ora iso jawab. Cangkemmu aku. Kowe takon apa? Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Kula jawabnya gampang. Nak, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Lah, no. Ketuaan sore tambah mumet dase. Apa toh jane? Apa tak kui? Bapak Ibu rahimakumullah. Ustaz, bacakan satu ayat. Ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lihad. Ma qaddamat lihad. Niki asisten kula niki apal Quran, sing ngajari santri kula Quran. Alumni Madrasatul Quran Tebuireng. Satu ayat. Sinten? Gus Ubed. Yes. niki status duda. Mila sing pengen golek mantu kula tawake, mungkin sing rabeke kula. Duda. Tapi tolong sing daftar lak rondo sing nom mawon. Ampun sing tuwa. Soale lak Ustaz Bagir rabi karo rondo tuwa sing mati kira-kira Ustaz Bagir apa rondone dhisik? Ora Ustaz Bayaki lah keracunan susu kada luar sah. Ayat tat, saya tat. Dan minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ yang daftar dari mantune bisa menghubungi Gus Ahsin, status sama dengan ketua Ansor, jomblo. Bedone lah ketua Ansor Jones, jomblo ngenes. Bu, Pak, nopo Ustaz Baihaqi Al-Hafidz kula keng macake ayat niki. Wong Jawa niku aneh, kaya wae dhewe niki aneh. Miturut tiang Tulungagung, bulan Muharram niku bulan sing nyenengke napa bulan sing medeni? Hei, wong wedok jawaban. Bulan Suro niku bulan sing nyenengke napa bulan sing medeni? Rata-rata orang Jawa mengatakan bulan yang menakutkan. Gegirisi. Mila jarang wong Jawa wani ngunduh mantu ning bulan Suro. Jarang sing gelem ewoh teng bulan Suro. Kenapa? Karena dikatakan bulan penuh misteri dan menakutkan. Kula niku meh dadi korban bulan Suro. Kula ngelamar bojo kula, nembe kenal langsung kula lamar, ajeng kula rabi meh ditolak. Gara-gara napa? Bulan Suro. Kula niku lak rabi mergo kepepet. Meteng dhisik cangkemmu ngawur meteng dhisik. Kiai kok meteng dhisik ngawur. Kula niku rabi kepepet, sak janjane kula mboten pengen dereng pengen rabi mergo umur kula nembe 24 taun, kula pengen rabi umur 20 taun. Ning kula sering dinyek kali tangga-tangga kula, kali kanca-kanca kula, kiai, kowe iki gaweane nikah nasihat pernikahan ular-ular manten, urung rabi kok wani ngandani wong rabi. Sakjane nggih pun kula jawab, ya ora apa-apa, buktine Mbah Mudin kae urung tau mati mbudalke jenazah aku ngono. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah ya ora. Tak lamar le. Pertama takoni karo maratuwaku. Sampun nyambut damel dereng. Sampun duwe gaji dereng. Lah kok isone bapak maratuwa kula niku ngomong. Yen awakmu rung duwe gaji, rung duwe pekerjaan wani rabi sok anak bojomu mau pakani apa? Oh, kula langsung muntap. Heh, calon maratuwa, rungokno kupingmu. Langsung kula dalili, asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar, saya belum punya gaji, tapi saya punya rezeki. Soal anak bojo kula sesuk mangan nopo, mboten urusan kula, urusane Allah. Jenengan dadi calon maratuwa kudu paham, wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Ketua Ansor rungokno. Akhire maratuwa kula lak mumet. Saniki karepe napa, Mas? Tulung kula dirabekke, ndelalah bulan suro. Mertua kula kondo. Le, iki bulan suro, wong Jawa rawani ngrabekke anak nang bulan suro. Kula jawab, kula ora urusan. Pokoke kudu dirabekke daripada terjadi hal-hal yang diinginkan. Mertua kula lak mumet. Arep ditampa calon mantune ngeyelan. Ora ditampa kok ganteng men. Alhamdulillah Bu, calon maratua kula manut, akhirnya kula dirabek ke teng bulan suro. Apakah ada masalah? Enggak, aman. Malah peneran, gara-gara kula rabi teng bulan suro, subhanallah, sing nyumbang okeh. Soalnya napa? Ora ana barengane. Kan ra usum Bro. Nah, kula golek buka sisik melik. Ngapa to wong Jawa ki rawani ngrabekke anak teng bulan suro? Kula takon abdi dalem kraton. Wong tuwa-tuwa para sepuh pini sepuh kula takoni. Sak janjane ana apa wong Jawa rawani ngrabekke anake teng bulan suro? Alasane napa? Bulan suro niku Kanjeng Nyi Roro Kidul ngunduh mantu. Kok ana wong Jawa wani ngunduh mantu berarti ngajak saingan Nyi Roro Kidul. Kula langsung mikir, lak saben taun Nyi Roro Kidul kuwi ngunduh mantu, pertanyaan kula anake pira? Ayo wong Tulung Agung jawaban. Sak janjane Nyi Roro Kidul niku wonten apa mboten? Ora wani jawab. Hei, Nyi Roro Kidul niku wonten apa mboten? Sing jawab mboten ngertos niku mergo wedi. Arep ngomong ana rung tau ketemu, arep ngomong ra ana gege nggo bengi jedul. Lah cara paham kula napa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Umpama ana niku namung barang ghaib niku setan. Setan niku wujude ana loro, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan jun. Umpama Nyi Roro Kidul niku wonten niku namung setan sing wujute jin, ora kena wedi. Gampang waca ayat kursi ilang, sing angel niku digodho setan wujute menungso, diwaca ayat kursi ra bakal ilang. Mila yen awakmu digodho setan wujute menungso, aja diwacake ayat kursi. Carane pripun Gus Jikok kursine sawatke raine. Setan kowe. Lah, saya bilang kan, iki muga-muga ana wong Muhammadiyah sing rungokke. Kenapa Muhammadiyah lahir di Yogyakarta? Karena Yogyakarta itu dianggap gudangnya TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. Saya bilang sama Pak Amin Rais, saya dengan Pak Amin kan sama, sama-sama prof. Amin Rais profesor, Gus Miftah provokator, padha lah. Saya bilang, siap Prof. Saya bilang, Muhammadiyah itu lahir di Jogja karena Muhammadiyah menganggap Jogja itu gudangnya TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. Persoalan bid'ah Muhammadiyah begitu keras, tapi berkaitan dengan tahayul dan khurafat, kenapa biasa-biasa saja? Padahal Jogja itu darurat tahayul dan khurafat. Malam satu suro, mana tempat yang paling banyak dikunjungi oleh orang Yogyakarta? Pantai Parangtritis Parangkusumo. Kenapa? Mereka berbondong-bondong kungkum teng pantai selatan dalam rangka tabarukan ngalap berkah Kanjeng Nyi Roro Kidul. Tahun 2002 kula diajak, ayo Gus melu kungkum, ngopo kuwi? Ngalap berkah Nyi Roro Kidul. Kula penasaran, orang niat tabarukan kula pengen ngerti. Melu teng pantai. Begitu tekan pantai bocah kula ngomong, Gus nyuwun sewu, kungkume mboten angsal nganggo ageman alias wudo. Heh, aku ngono. Mah, yo lah gedhe nak aku lah gedhe nakmu, kan aku isin aku ngono. Akhirnya kula nganggo kathok cekak, kula nyemplung banyu teng pantai 30 menit, awak kula rasane teng celekit. Napa? Dicokoti iwak. Lah aku batin sing nganggo kathok wae dicokoti iwak. Lah ndak apa sing udo. Gegek mentas malah ilang. Niate tabarukan malah kelangan manuk. Lah cilok niku. Iki lho. Kenapa persoalan bid'ah teriak kencang banget, tapi persoalan tahayul dan khurafat gak berani teriak? Dan ini darurat di pantai selatan. Tahun 2006, Bantul gempa bumi. Ono isu tsunami. Kuwabeh wong mlayu ngalor. Listrik mati, jam 5 sore kula nyetel TV. Murup lampune, Trans TV. Ono acara berita namine Reportase Sore. Ono ibu-ibu takoni, Bu, enten isu tsunami. Liane do mlayu kok jenengan mboten mlayu. Kenapa? Apa jawabannya, Bu? Kula mboten wedi kali tsunami mergo kula pun madhep mantep nderek Kanjeng Nyi Roro Kidul. Lak medeni ta niku. Tahun 2008 kula dijaluk kali Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Fadel Muhammad. Gus, pengajian di Pantai Depok. Materinya apa, Pak Menteri? Sosialisasi gempa bumi dan tsunami. Tsunami kok tsunami? Akhirnya kalau pengajian teng pantai Depok, jamaah ribuan teng pinggir pantai, kulo bengok neng panggung. Bapak ibu, ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Adanya gempa bumi dan tsunami karena Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Gak usah takut dengan Nyi Roro Kidul. Banyu segoro munggah kan, wut neng pantai. Wong teng pantai Depok kabeh bengok-bengok, Nyi Roro Kidul ngamuk. Nyi Roro Kidul ngamuk. Kula ning dhuwur panggung bengok, rasah wedi, miftah tanggung jawab. Yen Nyi Roro Kidul metu tak rabine. Aku ngene. Ajarene ayu kok ngopo? Banyu segoro le langsung balik ning laut. Wedi dirabi karo Gus Miftah. Atau kalau enggak, dia tidak percaya diri ketemu dengan saya, takut terpesona dengan ketampanan saya. Kaya ngono kok dipercaya ki napane? Makanya wal tangdur nafsu maqadamat lihat, hati-hati, hati-hati. Innallaha la yaghfiru ayyusraka bi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Kalau kita percaya dengan Kanjeng Nyi Roro Kidul berlebih-lebihan, niku jenenge MTS. Napa niku MTS? Murtad tanpa sadar. Niki kula bengok-bengok. Lah kanca-kanca Muhammadiyah tak enteni kon bengok-bengok kok ora wani. Bantul gempa bumi, Nyi Roro Kidul, Merapi mbledos, dor. Kowe lara kaget ngombeku kapan? Ibu iki ya lucu. Wong kaget kok sing dicekeli cangkeme, kaget aku. Sing duwe jantung iki dodo ora cangkem. Kaget kok untu. Maka Bapak Ibu, jangan sampai itu terjadi. Wong ngomong tahayul, ngomong bid'ah, ngomong khurafat sing dioyak-oyak omong bid'ah tok. Ngapa tahayul karo khurafat radio oyak-oyak? Artinya apa? Dakwah Muhammadiyah belum dianggap berhasil kalau tidak mau dikatakan gagal. Lak kula mboten, piye carane wong-wong teng mriku kula hindarke dari maksiat. Maka tempat lokalisasi terbesar di Jogja itu Sarkem dan Pantai Parangkusumo. Niku kula parani, kula openi. Kula wingi tanggal 1 Suro pengajian teng Sarkem kali mbak-mbak PSK. Kula suweneng. Biasane sing ngaji 200 sampai 300 WTS. Wingi mung gari cah 50 tok. Kula seneng jangan-jangan tobat ya Allah. Alhamdulillah malah mbak-mbak nyelekop. Mboten tobat, Gus. Niki tanggal 1 Suro sami hijrah teng Parangkusumo. Oh, alah pindah nggon. Panggah ya, Bu. Bu. Enggak boleh percaya. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lihot. Hati-hati. Kita itu berlebih-lebihan. Wong Jawa niku nyuwun sewu. Mila siang wau teng mana Menara Al-Fatah kula matur. Kiai mawon sakniki sing paling payu niku Kiai Sembur. Kiai Tutur niku kalah kalau Kiai Sembur. Kiai niku lak ana macam-macam, ana Kiai Tutur, ana Kiai Catur, ana Kiai Sembur, ana Kiai Nganggur, ana Kiai Ngawur. Gus Asin, Miftah niki Kiai Tutur, nuturi jamaah, nuturi santri. Ana Kiai Sembur, kelasé nyembur tok, Jawa Timur kondang. Terakhir sinten? Kanjeng Dimas ora taat. Kanjeng Dimas taat pribadi. Boyoke disekusek, piyuk duit. Piyuk duit. Jajal ketua Ancor, piyuk kepet. Kula takoni kali jamaah Jakarta, Gus Miftah bisa menggandakan uang seperti Kanjeng Dimas taat pribadi? Enggak bisa. Bisanya apa? Menggandakan istri. Wow, gagah. Payu, Jawa Timur itu banyak model ngoten niku. Teng Jombang beberapa tahun yang lalu, bocah cilik di Subyo. Napa? Ponari. Sakniki Ponari tutup malah banyune didol teng Indomaret, Ponari Sweat. Masya Allah. Napa Bu? Pokari. Kula wong ngomong napa? Ayo men to cangkem-cangkemku dhewe kok ngomong. Percaya. Malih. Jenengan wong Jawa ngerti ilmu weton. Ilmu weton itu boleh untuk dipelajari tapi jangan diyakini. Dipelajari boleh. Kenapa dijadikan keyakinan? Kula niku ngrabekke santri kula lare pati. Gara-gara wong tuane rawani ngrabekke. Sing lanang laire wage, sing wedok laire paing. Jarene geying. Jarene dukune teng pati lak niki dirabekke wong tuane mati dhisik. Lah kula jawab, lah wong tuane mati dhisik ya lumrah wong luweh tuwa. Lah nggih bener, lak wage karo paing geying, lak wage karo wage gege. Wage karo kliwon gewon. Wage karo legi geli. Jenengmu sapa? Apa? Alek, wetonmu apa? Kemis kliwon. Alek kemis kliwon, tidak cocok hidup di air. Ya. Ketua Ansor wetone napa? Ketua Ansor. Rebo kliwon ketua Ansor. Umure pinten? Selangkung, samudare jomblo. Eh iya, kowe modar kowe aku. Kaya ngono kok dipercaya. Seharusnya bulan Muharram niki bulan yang luar biasa. Bulan di mana Allah membuka pintu langitnya menerima tobat Nabi dan Rasulnya, mengabulkan doa hamba-hambanya. Niku teng bulan Suro. Coba dilihat dalam lembaran sejarah. Nabi Adam ditompo tobate, ketemu karo Siti Hawa, bulan Muharram. Nabi Musa selamat ke sangking Fir'aun, bulan Muharram. Nabi Yunus metu songko meteng iwak, bulan Muharram. Nabi Nuh praune selamat, bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud orang mempan, Muharram. Nabi Ayub mari songko penyakite, Muharram. Nabi Yusuf metu songko penjara, Muharram. Nabi Dawud diwenehi kerajaan, Muharram. Nabi Sulaiman diwenehi pangkat, Muharram. Allah menciptakan malaikat Jibril, Muharram. Allah menurunkan hujan pertama kali di muka bumi, bulan Muharram. Mila kudune dalu menika jenengan derek Gus Asin, mumpung niki bulan Muharram jaluk tenanan. Jomblo jaluk tenanan. Ya Allah, pokoknya kula pengen rabi. Sing penting bolong ya Allah. Mandi lho. Apa? Milo, kulo ajak solawat sepisan meneh, atine dikerenteke supaya uripe ayem, matine ayem, kabeh dungane dikabulke kalih Allah. Amin. Uripe ayem diwaca ben oleh sahabat Rasulullah oleh keramati Gus Dur. Uripe ayem tenan. Ning niki digunakake donga. Ora kok susah ning kali umbah-umbah karo siiran Gus Dur. Uripe ayem karo nangis. Rumangsa aman. Walah urip kok rasane kaya ngene, bojo ra gajian, anak bayar SPP malah isuk modho oyak-oyak mendring kere-kere. Niki jimate Gus Dur. Jimate Gus Dur. Alhamdulillah kula mbiyen jaman susah niku tabarukan kali Gus Dur 2 taun 2004 nganti 2006. So kapan-kapan nak ketemu bocah Ansor tak critakke. Ramalane Gus Dur. Sakjane sing tepat mboten ramalan, tapi nopo firasate Gus Dur kagem kula niku pas. Taun 2005, 4, 6 niku kula dadi kepala cabang Primagama, kula keng metu kali Gus Dur, keng mulih teng Yogya. Miftah, mulih rezekimu manggone ning Bokong, taun 2006. Jaman sakmono kula mikir, rezeki kok manggone ning Bokong iki maksude apa? Kamangka 2006 niku kondange Inul Daratista Nita Talia Dewi Persik, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngecat, goyang ngaci. Apa aku kudu melu goyang kaya Inul? Ternyata ketemu jawabane taun 2010. Niku sing ngendika sinten? Gus Dur. Mila niki uripe ayem manggawe jimat insyaallah. Uripmu ayem, matimu ayem. Amin. Sing khusuk atine dikrenteke mumpung bulan Muharram nyuwun kali Allah. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa sing banter sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinadir saking pangeran kabeh tinadir saking pangeran tangane diangkat nyuwun kali Allah ya Rasulullah ya Rafi Asyar ya uhailal judi wal karami ya yen uripe ayem matine kepenak lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese utuh amin ya Allah uga ulese ya Rasulullah salamun alaih ya rotal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi ben ganjil sepindah malih. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asami wa taraji arba tajani rastan ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqi dinas siratal mustaqim wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.